السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini yang wajib kita selalu ingat, ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah berikan, diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa talabul ilmi syar'i, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini nikmat yang luar biasa, kita wajib syukuri nikmat ini, dan kita berusaha untuk selalu memahami tentang apa yang disampaikan. Ini nikmat yang besar, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk talabul ilmi, maka gunakan kesempatan itu untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan. Karena ilmu itu wajib diamalkan, tanpa amal tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan diantara bentuk amal yang perlu untuk perhatikan, bagaimana kita menjaga adab-adab, baik itu adab kepada Allah SWT, baik itu adab kepada Rasulullah SAW, dan juga adab kepada makhluk. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ibnu Qayyim juga bahas tentang masalah adab di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena banyak, kalau kita lihat manusia ini, dia talabul ilmi, penuntut ilmu, talibul ilm, bahkan juga ustaz, tapi enggak punya adab. Adab ini penting dalam kita beragama, karena adab itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Adab itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika dia tidak punya adab, itu sebagai tanda celakanya seseorang. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi ketika orang itu punya adab, itu kata beliau, itu merupakan unwan sa'adatihi. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Ketika dia qalil adab, kurang ajar, tidak punya adab, maka itu tanda celakanya dia. Nah, tinggal kita kembali kepada diri kita. Kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana kita tatbik dari adab itu, aplikasi dari adab itu, mempraktekkan adab itu, mengamalkan adab itu. Yang pertama tadi, adab kepada Allah. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian kita juga menisbatkan semua nikmat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab semua yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa aja nikmat yang kamu terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib untuk menetapkan semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifatnya, tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat itu, tidak boleh menyamakan dengan makhluk dan yang lainnya yang sudah ada dalam kitab ini, sudah ada dalam kitab ini, dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini adab kepada Allah. Kalau kita bahas tentang adab kepada Allah, banyak, Kak. Ini saya akan sebutkan sedikit aja dari adab-adab ini yang perlu juga antum ketahui. Bagaimana adab kita kepada Allah? Begitu juga ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah. Ini Allah yang berikan. Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika orang mendapatkan itu, jangan dikeluhkan kepada manusia. Keluhkan kepada Allah SWT. Ketika dia diberikan cobaan, apakah kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, atau masalah tentang keluarganya, atau anaknya, atau yang lainnya, adukan semua kepada Allah. Karena Allah ingin menguji kita, ingin melihat bagaimana adab kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita muamalah dengan musibah. Ini adab kepada Allah. Nah, kadang-kadang tidak, kita keluhkan semuanya, kita adukan kepada manusia. Manusia bisa apa? Kadang-kadang masalah rumah tangga diceritakan kepada semua orang, apa manfaatnya? Adukan semua kepada Allah SWT. Ada sakit, ada kekurangan dari rezeki yang Allah berikan sebagai ujian, supaya dia tambah dekat dengan Allah SWT, supaya juga dia introspeksi apa sih dosa yang dilakukan, sehingga dia bertaubat kepada Allah SWT atas semua dosanya dan kembali kepada Allah. Jadi harus perhatikan tuh, adab kepada Allah tuh betul-betul harus dijaga gitu. Ketika dia gak punya adab, bagaimana dia? Dia udah belajar sekian lama tapi gak punya adab kepada Allah. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang da'i, dia harus punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia beradab kepada Allah? Dan masih banyak lagi kalau kita lihat tentang adab ini. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena yang perintahkan dia untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk baca Al-Quran, untuk menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu. Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, semua lakukan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Lakukan itu dengan ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh pamer dalam ibadah. Tapi kalau kita lihat, banyak orang yang pamer dalam ibadah. Pamer dalam ibadah. Hatta sholat, hatta dia umroh, haji, semua difoto semua. Dipamerkan kepada manusia ibadahnya. Bahkan anaknya pun dipamerkan, udah bisa baca Quran, udah hafal, dipamerkan kepada manusia. Ini ibadah kepada Allah. Jaga keikhlasan kita kepada Allah SWT. Karena kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Ibadah kita, kita ingin diterima oleh Allah, yang dapat ganjaran, yang dengan itu kita masuk surga. Banyak tentang adab kepada Allah, banyak yang kita gak punya adab kepada Allah, gak punya adab itu. Riya, pamer, menunjukkan kepada manusia dan yang lainnya sudah. Belum lagi dengan segala macam kesombongan, keangkuhan yang lainnya. Yang ini enggak dibenarkan karena kata Allah al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku kata Allah. Kesombongan itu milik Allah. Manusia enggak boleh sombong. Sedikit aja ada kesombongan, enggak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Akhrajahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan, keangkuhan. Enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong dia dengan ilmunya. Enggak boleh sombong dia dengan kekayaannya. Enggak boleh sombong dengan kendaraannya. Enggak boleh sombong dengan apapun juga. Dia tambah ilmunya, tambah tunduk dia, tambah tawaduk dia, tambah dekat kepada Allah, tambah rasa takutnya dia kepada Allah. Coba ini perhatikan masalah-masalah seperti ini. Ini adab. Ini sedikit aja yang saya ingin ingatkan tentang adab. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga di kitab ini juga ada di syarah akidah. Bagaimana adab kita kepada Allah SWT. Kalau antum lihat lagi dalam buku saya, adab dan akhlak penuntut ilmu, nanti antum baca itu. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Bagaimana adab kita kepada Rasulullah SAW? Kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Kalau antum baca, kalau antum pernah belajar usul salasa, itu ada disebutkan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita tidak boleh beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan, maka orang ini tidak punya adab. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sama seperti yang tadi kita bicara adab kepada Allah. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, orang ini tidak punya adab kepada siapa? Kepada Allah. Ketika orang itu dia memalingkan nama dan sifat Allah, tidak menetapkannya, maka orang ini enggak punya adab kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan bahwa Allah itu di atas langit, amintum man fis sama. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas 'arsy, istiwa di atas 'arsy. Kemudian dia tidak meyakini itu, atau dia mentahrif, memalingkan maknanya kepada yang makna yang lain, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Allah. Allah sudah sebutkan Allah di atas langit, Allah di atas 'arsy, tapi dia enggak percaya. Masih ditakwil, orang ini enggak punya adab kepada Allah. Kemudian juga tadi seperti orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi enggak contohkan dalam dia beragama, yang kadang dia nisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi enggak lakukan itu, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kepada Rasul antum jaga. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mencintai beliau lebih dari semua manusia di muka bumi ini. Wajib. Bapak Nabi bersabda SAW, la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai dari semua yang dari bapaknya, dari anaknya, dari istrinya, dan seluruh manusia. Rasulullah wajib kita lebih cintai. Sekarang bagaimana bentuk mencintai beliau? Dengan ittiba. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran di ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Disuruh kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ittiba, bukan ibtida. Ittiba mengikuti, bukan ibtida, bukan mengadakan bid'ah, bukan. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Masih banyak lagi kalau kita bicara soal adab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana memuliakan beliau, bagaimana kita melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Yang ini harus kita perhatikan. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang da'i, dia menjaga adab. Bagaimana Rasulullah mencontohkan, dilakukan. Yang tidak, jangan lakukan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk ittiba. Dan dengan taat kepada Rasulullah, dijamin dengan sorga. Itu perhatikan tuh, taat kepada Rasulullah dijamin dengan sorga. Makanya kita wajib untuk mentaati beliau mutlak. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang wajibnya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Orang beriman taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Banyak ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini saya enggak semuanya sekilas saja. Yang ketiga, adab kepada makhluk. Bagaimana adab kita kepada orang tua kita? Ini juga jaga adab. Dan saya sudah bahas tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Itu menjaga itu adab antum. Dari semua manusia yang ada, yaitu kita wajib untuk memuliakan, menghormati dan beradab kepada kedua orang tua kita lebih dari semua manusia yang ada. Karena orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang mendidik kita, orang tua kita yang membesarkan kita, kita wajib untuk berbakti pada orang tua. Jangan mengucapkan kalimat akh, jangan mengucapkan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik, jangan membantah orang tua. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 dan 24, Allah telah mewajibkan kepada kalian, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu atau salah satu dari keduanya sudah mencapai umur lanjut yang ada di sisi kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan ah, jangan mengatakan cis, jangan kamu menengking keduanya. Katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya dan ucapkan, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu masih kecil. Itu sikap seorang anak kepada kedua orang tua. Itu adab kita. Jadi ketika orang itu dikatakan dia punya adab, pertama kali adab dia kepada manusia ini orang tuanya. Kadang banyak orang punya adab kepada temannya, dia punya adab, perkataannya lembut, baik, senyum kepada temannya, tapi kepada orang tuanya enggak senyum, cemberut sama orang tuanya, enggak boleh. Mesti dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini adab kepada orang tua. Perhatikan itu. Kalau diperintah, disuruh, sami'na wa ata'na. Jangan bantah. Jangan. Jangan marah. Orang tua itu banyak manfaatnya buat kita dan dia sudah membesarkan kita. Kita belum bisa membalas jasanya kedua orang tua kita. Adab jaga itu orang tua. Kemudian juga adab kita jaga kepada guru gitu. Karena itu sama dengan orang tua kita. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau orang tua, sebagian orang tua maksud saya, dia hanya mampu melahirkan tapi gak bisa mendidik anak dia, tapi guru mendidik anak ini, tadinya gak benar jadi baik, tadinya nakal kemudian berubah menjadi baik, dididik. Makanya disamakan guru itu dengan orang tua. Maka antum jaga itu, guru, ustaz antum jaga bagaimana adab antum kepada guru. Banyak saya lihat enggak punya adab, murid enggak punya adab pada gurunya, banyak enggak punya adab, enggak punya akhlak. Bagaimana adab dia kepada guru? Bagaimana para ulama satu adabnya kepada gurunya? Dan mereka enggak pernah lupakan mendoakan orang tuanya dan juga mendoakan gurunya. Bahkan Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwa syuyukhuna abauna. Syuyukhuna artinya syekh-syekh kami, guru-guru kami, abauna, itu orang tua kami. Sampai seperti itu. Dia perlakukan baik sebagaimana dia perlakukan kepada orang tuanya. Adab. Karena orang tua mendidik dia, membimbing dia, guru juga sama. Bahkan ada kadang-kadang orang tua enggak bisa mendidik anak ini di atas Islam dan sunnah. Enggak bisa mendidik anak ini di atas tauhid dan sunnah, tapi guru mendidik dia. Tadi orang ini enggak ngerti agama jadi ngerti agama. Tadinya enggak ngerti tentang tauhid dan syirik jadi ngerti. Tadi enggak ngerti tentang sunnah dan bid'ah jadi ngerti. Tadinya ada hal-hal yang dia tidak tahu bahwa ini haram, jadi dia paham dan setelah dia belajar. Ini manfaat kita punya guru. Dia telah membimbing kita, mengajak kita kemana, ke surga. Balas. Makanya Nabi menyebutkan Rasulullah, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu enggak mampu untuk membalasnya, doakan dia. Doakan. Sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, kita enggak mampu untuk membalas kebaikannya. Karena kalau kita enggak mampu membalas kebaikannya, doakan. Makanya Imam Ahmad enggak pernah berhenti mendoakan gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Dalam sholatnya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada berapa gurunya Imam Ahmad yang Imam Ahmad doakan dalam sholatnya? Itu adab kepada guru. Kita enggak mampu untuk balas kebaikan, doakan dengan kebaikan. Dan ketika kita bertemu, kita salam, ucapkan salam, menegur, dan yang lain banyaklah hal yang kita harus punya adab dalam pergaulan kepada guru. Rendahkan suara kita, jangan keras. Gitu. Adab itu jaga. Nanti adab lagi kepada tetangga, bagaimana adabnya. Adab kepada orang lain, banyaklah Islam ini mengajarkan adab. Gitu. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Adab, menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu li'utammima salih akhlak. Dua-duanya sahih. Dan di sini diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Aku diperintahkan untuk, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada di zaman jahiliyah, cuma disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhlak dan adab pada teman itu bagaimana? Itu adab itu jaga, bagaimana adab itu. Jadi ini penting dalam kita beragama, supaya kita ini belajar punya adab gitu. Kalau kita lihat banyak penuntut ilmu enggak punya adab, banyak ustaz juga enggak punya adab. Bagaimana akan diterima dakwanya? Akan barokah dakwanya, enggak punya adab pada gurunya. Soalnya enggak pernah dia belajar pada guru itu. Enggak pernah dia nuntut ilmu, enggak punya adab. Jadi ini perhatikan. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab kepada manusia. Sebagian saya bawakan di dalam kitab adab dan akhlak penuntut ilmu. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Jadi itu perhatikan dan kita berusaha untuk mengamalkan dan mohon kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah. Allahumma hadina li ahsan al-akhlaq la yahdi li ahsana illa anta. Ya Allah, tunjukkan kami kepada akhlak yang mulia. Kami enggak bisa menunjuki kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Enggak ada yang bisa memalingkan dari kami dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Ya doa tetap agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke 58. kita masuk tentang nusyrah. Ahlu sunnah melarang nusyrah. Dalam Islam, arti ahlu sunnah melarang nusyrah. Nusyrah arti mengobati sihir dengan sihir. Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun, karena dukun hanyalah mengusir setan sihir dengan setan sihir yang lainnya. Maka hal tersebut ibarat seorang mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara. Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah berkata, nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir. Artinya beliau menyebutkan secara umum gitu. Pada kekatanya sihir bisa diobati dengan ruqyah syar'iyah dan obat-obat yang sesuai dengan syariat ada. Cuma secara umum biasanya orang kalau terkena sihir, secara umum Ibnu Jauzi menyebutkan secara umum dari zaman jahiliyah itu sampai pada abad beliau ini, abad ke-6, umumnya orang kalau kena sihir datangnya ke tukang sihir. Jadi beliau bukan menganjurkan orang berobat dengan sihir, bukan, tapi beliau bentuknya berita mengabarkan secara umum demikian gitu. Dan secara syar'i enggak boleh orang mengobati sihir dengan sihir, tidak boleh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusyrah. Maka beliau SAW menjawab, huwa min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk dari perbuatan syaitan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 bahwa sanad hadis ini hasan. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa mengobati sihir dengan sihir, Nabi sebutkan min amali syaitan, perbuatan syaitan. Kalau sudah perbuatan syaitan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Semua perbuatan syaitan tidak boleh. Dan Nabi banyak menyebutkan tentang seperti ini, perbuatan setan yang kita enggak boleh, seperti makan dengan tangan kiri, ini perbuatan setan, minum dengan tangan kiri, perbuatan setan, enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Al-Imam Nuqayyim Al-Jawziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan, nusyrah adalah penyembuhan terhadap orang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awud perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, boleh. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan tiga syarat. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan tiga syarat. Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan firman Allah atau nama-nama dan sifatnya atau sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dalam bahasa Arab, diucapkan dengan makna yang jelas yang dapat dipahami maknanya. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah Taala. Sedangkan ruqyah hanya merupakan salah satu sebab saja. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 di halaman 195 cetakan Darul Fikr. Tentang ruqyah juga ada di sini, di buku ini saya bawakan di poin yang ke-63. So, ini kan poin ke-58, di poin yang ke-63 saya sebutkan bahwa ahlu sunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Jadi pada akhirnya ruqyah itu dibenarkan. Secara umum Nabi menyebutkan inna ruqa wa tamaima wa tiwalatu syirkun. Sungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan tanggal-tanggal syirik. Secara umum. Tapi kalau ruqyah itu tidak ada kesyirikan, boleh. Nabi menyebutkan SAW, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa biruqa malam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, ruqyah itu tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Kemudian saya sebutkan juga syarat ruqyah. Kalau tadi disebutkan tiga di sini saya sebutkan ada enam. Kita kembali kepada poin ini, bahwa apabila seseorang terkena sihir, apabila seorang terkena sihir, santet, guna-guna, kesurupan jin dan lainnya, maka hendaklah ia berikhtiar sesuai dengan syariat dan mencari obatnya dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha seorang hamba untuk mengobati penyakit yang diderita, haruslah memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkanlah Allah Azza wa Jalla. Artinya obat, dokter itu sarana aja, tapi yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Allah SWT berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, surah 26 ayat 80. Kemudian yang kedua, jadi ketika orang mengobati penyakit harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, dia harus meyakini bahwa obat dan dokter hanyalah sarana kesembuhan, yang benar menyembuhkan Allah. Yang kedua, ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram dan syirik. Di antara yang haram seperti berobat dengan menggunakan obat yang terlarang atau barang-barang yang haram, karena Allah tidak mengizinkan penyembuhan dari barang yang haram. Rasulullah bersabda, inna Allah khalaqad da'a wad-dawa fatadawaw wala tatadawaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Hadis ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna Allah khalaqad da' wa dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Jadi yang menciptakan penyakit Allah, yang menciptakan obatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita untuk berobat dan jangan berobat dengan yang haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Ini asarnya sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit daripada yang diharamkan. Jadi enggak mungkin orang itu sembuh penyakit diobati dengan minyak babi umpamanya, atau dengan bangkai, atau dengan khamr, atau dengan yang lainnya yang haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa yang haramkan, karena yang haram itu bukan obat. Bahkan ada orang yang mengobati dengan apa? Dengan air seni. Bagaimana mengobati dengan air seni? Ini bukan obat, ini racun, ini penyakit. Tapi ada, itu bisikan dari siapa? Setan. Bisikan dari setan. Dan ini dilakukan oleh dukun-dukun dan yang lainnya ini. Jadi langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna santet dan lainnya adalah ia berobat dengan pengobatan syar'i. Dengan cara makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, minum habbatus sauda, cintan hitam, dibekam dan diruqyah, dibacakan ayat Al-Qur'an dan doa-doa dari sunnah Rasulullah yang sahih. Insyaallah akan sembuh dengan izin Allah. Dan saya sudah bacakan beberapa doanya, nanti antum lihat dalam doa dan wirid di halaman 468 sampai halaman 494. Nanti antum lihat di doa wirid ya, yang cetakan yang ke-34 halaman 468. Sampai halaman 494 di buku Don Wirid. Jadi ada bagian pertama saya sebutkan di buku Don Wirid, hal yang dapat digunakan mencegah datangnya sihir. Jadi hal yang mencegah datangnya sihir. Ya kita harus berusaha untuk mencegah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian menunaikan kewajiban syariat, meninggalkan yang dilarang, dan banyak bertaubat atas semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran yang harus nih, wajib. Saya sudah sampaikan kepada antum bahwa tiap hari kita baca Al-Quran berapa juz? Minimal 1 juz baca. Iqra'il Quran fi syahr, kata Nabi. Bacalah Quran selama sebulan, maksudnya hatamkan selama sebulan. Iqra'u fi isyrina laila, baca selama 20 hari. Berarti 1,5 juz. Iqra'u fi asyrin, bacalah selama 10 hari, artinya hatamkan. Berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi sab'in, bacalah selama sepekan, hatamkan selama sepekan. Maksudnya baca itu 4 juz sehari. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Ini Nabi memerintahkan kita untuk baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Nabi menyuruh baca surah Al-Baqarah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang bacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi setan lari dari rumah yang bacakan surah Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafian li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawaini, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyan yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wala tastati'uha al-batalah." Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya ia akan datang pada kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Zahrawain. Zahrawain artinya dua bunga, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat kelak seolah-olah adalah awan atau dua naungan, atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap mereka demi membela para pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barokah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak mampu untuk mengalahkan. Tidak mampu untuk mengalahkan di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian kita memperbanyak lagi, yang keempat, melindungi dan membentengi diri dengan banyak atau sering memanjatkan berbagai macam doa, ta'awud serta zikir-zikir yang syariatkan, yakni yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Di antaranya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Dibaca di waktu pagi 100, di sore hari 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak sekutu bagi Allah, milik Allah seluruh kerajaan, dan hanya bagi Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga jangan tinggalkan zikir pagi dan sore, tiap hari itu baca tuh. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir-zikir setelah sholat, kemudian zikir dan doa ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika kita akan masuk rumah, keluar rumah, ketika masuk WC, keluar WC, ketika masuk masjid, keluar masjid, dan yang lainnya. Doa-doa itu dan zikir-zikir itu dibaca. Kemudian yang kelima dari yang pertama ini, yang kelima dari yang pertama, yaitu memakan 7 kurma ajwa. Nabi bersabda, "Man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurhu dzalikal yaum summun wala sihr." Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, itu sering disebut dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ini bagian pertama, ada 5 poin. Bagian kedua, pengobatan sihir yang sudah menimpa pada diri seorang. Oh, tadi sebelum itu penjagaan kalau yang tadi. Sekarang yang kedua, orang sudah terkena sihir. Karena bagaimana melakukannya? Cara yang pertama mengeluarkan sihir itu, artinya dikeluarkan buhulnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Dan cara ini, kata Ibnu Qayyim, merupakan cara yang manjur. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di juz yang keempat, Zadul Ma'ad fi hadhihi khairul ibad. Zadul Ma'ad fi hadhihi khairul ibad, beliau menyebutkan tentang cara pengobatan. Ada 3 cara yang dibenarkan dalam mengobati orang yang terkena sihir. Yang pertama, ini merupakan cara yang manjur, yaitu mengeluarkan buhulnya. Arti buhul itu ikatan yang memang dibacakan atau dibacakan mantra oleh tukang sihir, yang ditaruh, yang diletakkan apakah di bawah kasur atau di bawah kolong tempat tidurnya atau di sekitar rumahnya. Nah, kalau itu bisa, atau kadang di atas pohon, itu bisa dihilangkan, diambil, dibakar, itu insya Allah manjur, hilang gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau terkena sihir, dikeluarkan buhulnya dari sebuah sumur sehingga sekitar itu juga langsung hilang dan sembuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat beliau terkena sihir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cara yang kedua, kata Ibnu Qayyim, melakukan bekam dari bagian badan yang terkena sihir. Ini juga termasuk pengobatan yang paling bermanfaat terhadap orang yang terkena sihir, kalau dilakukan sesuai cara-cara yang benar. Dan juga ada waktunya. Dan di buku Dawir saya sebutkan tentang waktunya. Waktu-waktu kita berbekam, bukan setiap hari, bukan setiap waktu, ada tanggalnya. Yang menyebutkan Rasulullah SAW, tanggal 17, 19, tanggal 21 Hijriah, gitu. Harinya juga Nabi sebutkan harinya. Tidak boleh hari Rebo, enggak boleh. Rabu itu enggak boleh untuk berbekam. Anda nanti antum bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, cara yang bermanfaat lagi mengobati maupun mensegasi la obat-obat ilahiyah, yaitu berupa membacakan Al-Quran, doa-doa, zikir yang disyariatkan. Jadi bagian kedua, cara yang pertama tadi mengeluarkan buhulnya. Sekarang dari bagian kedua, mengobati sihir ini dengan cara yang kedua. Bagian kedua dari cara pertama mengeluarkan buhulnya. Cara yang kedua, menggunakan ruqyah. yang sesuai dengan syariat. Seperti kita membacakan ayat kursi, ini manjur nih, biar coba dan baik yang sembuh dengan baca ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Itu dibaca, kemudian baca juga amanah rasul, dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian bacakan lagi Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Bacakan lagi surah Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas dibaca 3 kali ini. Kemudian baca surah Al-Falaq 3 kali. Kemudian baca surah An-Nas, Qul a'udzu binnas 3 kali. Itu secara umum yang sudah dicoba sembuh. Kemudian dibacakan juga, setelah itu dibacakan lagi beberapa ta'awudz ruqyah yang mencakup seperti apa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, kalau perempuan ayyashfiyaki, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali dibacakan. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb yang agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Abu Dawud dan Hakim dari sahabat Ibnu Abbas. Atau baca bismillah bisminlah bismillah 3 kali. A'udzu billahi atau a'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Jadi orang yang sakit meletakkan tangannya di bagian yang sakit sambil baca ini, bismillah bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung pada Allah dan kemuliaannya dan kekuasaannya. Aku berlindung dari kejahatan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan. Kemudian baca doa-doa, masih banyak di sini, nanti antum bisa baca. Ini antum juga kalau enggak hafal ya dipegang bukunya ini. Ada orang tua antum, kakak, adik, anak yang terkena, dibacakan aja. Pegang bukunya ini, bacakan sambil bacakan. Dan insyaallah sembuh dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah. Dan kita yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Dan dia juga harus menjauhkan, ketika dia melakukan ruqyah itu, dijauhkan dari rumah itu hal-hal yang mengundang setan. Seperti apa? Seperti musik, itu enggak boleh ada musik, karena musik haram dalam Islam. Dan setan itu paling senang musik, setan itu. Makanya Nabi mengharamkan musik, enggak boleh. Kemudian juga gambar-gambar makhluk hidup itu harus diturunkan itu. Kalau enggak datang lagi nanti dia. Dan dia harus melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhkan yang haram dan yang lainnya. Artinya doa-doa tetap dibacakan, ayat Al-Quran terus dibacakan, karena bagaimanapun juga semua ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk ruqyah. Cuma Nabi bacakan beberapa ayat tertentu aja yang dibacakan. Dan kita harus berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Karena tetap setan ini musuh bagi manusia. Allah sudah menyebutkan bahwa setan itu musuh, dan setan dekatnya dengan tukang sihir, dengan dukun-dukun dan yang lainnya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang ayatnya, tentang bagaimana setan itu turun kepada tukang-tukang sihir, dukun-dukun dan yang lainnya. Dan setan musuh pada kita, Allah sebutkan, jangan jadikan dia sebagai teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Dan setan itu mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka Sa'ir. Jadi kita hati-hati itu, langkah-langkah setan, hati-hati. Maka Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan apa? Kata Imam Qatadah itu bahwa langkah setan perbuatan dosa dan maksiat, itu langkah setan. Jauhkan itu. Itu beliau tafsirkan, dan misalnya dalam tafsir Mukatsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan langkah setan, disebutkan oleh Imam Qatadah langkah setan apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Yang dosa dan maksiat yang paling besar apa? Syirik. Kemudian bid'ah dan maksiat yang umum itu mengundang setan semuanya itu, dan membawa kepada datangnya setan. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan telah masuk. Yang pertama dari Abdullah di Subang. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, seorang istri mempercayai dukun, sudah dikasih tahu suami bahwa itu perbuatan syirik, tapi istri tidak menghiraukan. Apakah suami mendapatkan dosanya juga dari istri tersebut? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Pertanyaan, seorang suami sudah melarang istrinya jangan pergi ke dukun, tapi istrinya tetap masih ke dukun. Datang ke dukun ini perbuatan dosa besar dan gak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata kahinan aw arafan fasaddaqu bima yaqul lam tuqbalu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar, dan dia membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dan di hadisnya sudah saya sebutkan juga di sini. Kalau kita sudah ingatkan dengan kewajiban seorang suami bagaimana menjaga istrinya dan anaknya dari api neraka. Tadi sholat subuh imam baca surah Tahrim. Di surah Tahrim di ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dia wajib menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Sekarang perbuatan istri ini perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, termasuk apa? Perbuatan dia termasuk apa? Kufur. Kan Nabi menyebutkan itu. Man ata'arafan aw kahin fa sadaq ma yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat tuh. Kajian pekan yang lalu. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun, kemudian membenarkannya apa yang dikatakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya telah kufur kepada Al-Quran. Kalau dia datang aja bertanya, enggak diterima sholatnya 40 malam. Man ata'arafan fasalau an syai'in lam tuqbalau sholat arba'ina layla. Barang siapa mendatangi seorang peramal, orang pintar, dukun, bertanya kepada tentang sesuatu, maka sholatnya enggak akan terima selama 40 malam. Ini perbuatan dosa besar dan perbuatan kufur. Kalau sudah seperti ini, ya kewajiban suami untuk menegur dengan keras kepada istrinya. Enggak bisa dibiarkan. Oh, saya sudah tegur, enggak bisa sekali. Harus terus dan memperingatkan dengan keras. Karena kalau dibiarkan nanti terus tuh akan kena kepada rumah tangganya, akan rusak rumah tangganya. Bagaimana seorang suami membiarkan istrinya datang ke dukun? Bagaimana seorang suami membiarkan istrinya berbuat syirik? Bagaimana seorang suami membiarkan istrinya berbuat kekufuran? Enggak boleh. Kalau dia berbuat maksiat juga enggak boleh. Jaga tuh. Ku anfusakum wa alikum nar. Jadi jangan mengatakan saya sudah peringatkan Ustaz. Tetap antum tanggung jawab. Enggak cukup sekali, ribuan kali diingatkan istri. Sama aja seperti ada yang enggak sholat, ya wajib diingatkan. Kalau sudah diingatkan tetap demikian, ya enggak bisa itu. Berumah tangga dengan orang yang berbuat syirik kekufuran enggak bisa. Sama seorang suami yang enggak sholat atau seorang istri enggak sholat, enggak bisa. Bagaimana dia berumah tangga dengan orang yang enggak sholat? Ya harus bisa. Tapi tetap diingatkan terus, enggak boleh dia berhenti gitu. Dan dia kasih ancaman. Dan juga yang kedua yang perlu diingatkan lagi kepada semua istri itu, dia wajib taat kepada suami. Itu yang harus diingatkan tuh. Karena seorang istri ketika dia sudah menikah, artinya ketika dia awal dia menikah itu, artinya walinya sudah menyerahkan kepada si suami tanggung jawab dunia akhirat, ya suaminya. Maka si istri wajib taat. Karena itulah kewajiban dia untuk taat kepada suami, dan itulah jalan dia menuju surga. Yang harus perhatikan kepada para wanita, bahwa dia wajib taat kepada suaminya. Kalau suaminya melarang sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, dia wajib sami'na wa ata'na, enggak boleh melanggar. Kalau dia melanggar, yang pertama dia dosa kepada suaminya, yang kedua dia dosa kepada Allah Taala. Karena ketika dia tidak taat kepada suaminya, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Karena kewajiban dia untuk taat kepada suaminya. Makanya ketika ada seorang wanita yang mengeluh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya, Nabi bukan marah kepada suami itu, Nabi marah kepada si wanita ini. Kata Nabi kepada wanita ini, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikap kamu kepada suami kamu, karena suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Makanya harus perhatikan, kalau suami sudah melarang, sami'na wa ata'na, jangan melanggar. Ini jelas-jelas ini kedukun melanggar syariat. Kalau dia udah larang, sami'na wa ata'na. Kalau enggak dia dosa, dosa kepada suami dan dosa kepada Allah Taala. Dan perbuatan dosa besar dan kufur disebutkan dalam hadis ini. Yang lain, silakan. Tayyib, saat pertanyaan yang lain kami bacakan di kesempatan kali ini dari Ummu Zahra di Bogor. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana adab ketika kita berhadapan dengan orang tua serta keluarga, karena saat ini kami alhamdulillah sudah mengikuti sunnah, tetapi justru kami yang dianggap memecah belah dan membuat keributan sampai mereka keluar ucapan kepada kami, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, dan kami dikeluarkan dari grup WA keluarga dikarenakan kami coba luruskan tentang amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang syirik yang mereka share di grup keluarga. Sikap apa yang harus saya lakukan? Syukran atas jawabannya Ustaz, silahkan. Wassalamualaikum Rasulullah. Itu merupakan sunnatullah. Ya, yang ada sabar. Kalau kita sudah mendakwahkan kepada keluarga kita atau kita mengamalkan dari yang sudah jelas bahwa ini benar, jalan yang benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat, kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan, kemudian keluarga gak terima tuh, masyarakat gak terima, ya seperti dakwahnya para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, gak diterima oleh kaumnya, ya sabar. Tapi perkataan keluarga itu lakum dinukum waliyadin, itu untuk orang kafir kan awalnya, kul ya ayyuhal kafirun, kita masih muslim. Kok sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kamu? Enggak ada itu yang seperti itu. Itu untuk orang kafir karena awal ayatnya kul ya ayyuhal kafirun. Jadi mestinya dia udah enggak mampu untuk ngasih hujah, enggak mampu. Karena yang dilakukan oleh mereka ini salah, syirik, bid'ah dan yang lainnya. Kita melakukan sunnah. Nah, ketika kita sampaikan dia nggak terima, atau kita nggak sampaikan, tapi dia melihat bahwa apa yang kita lakukan menurut mereka ini aneh, gitu, bertentangan dengan kebiasaan di masyarakat. Ya itu umumnya manusia. Karena manusia umumnya mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan maksiat, dan itu dibiarkan, gak pernah ada yang menegur. Ketika kita menegur keluarga kita, nah itu masalah, itu masalah besar. Sebagaimana awalnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwakan dakwah tauhid yang mereka belum pernah mendapatkan dakwah itu, kaget mereka. Maka dianggap Nabi Muhammad SAW memecah belah apa? Memecah belah persatuan, memecah belah keluarga dan segala macam. Karena Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Dan itu biasa dalam dakwah itu dituduh begitu biasa gitu. Kewajiban dia untuk sabar. Kan Nabi juga dikucilkan, diboikot, bahkan diusir. Ini sudah ketentuan syariat demikian. Ya, yang ada sabar, kita adukan kepada Allah Taala. Dikeluarkan dari grup enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Biasa aja, bagus itu. Dikeluarkan, bagus dikeluarkan. Alhamdulillah masih bersyukur pada Allah. Sehingga waktu kita lebih manfaat untuk berzikir, beribadah dan yang lainnya. Kalau enggak nanti dorong-rong terus tuh, capek bacanya. Jadi bagus tuh dikeluarkan. Antum bersyukur dikeluarkan itu. Lebih banyak waktu yang bermanfaat untuk kita lakukan. Jadi ketika dikucilkan di masyarakat, enggak diundang, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Tapi kita wajib tetap silaturahmi kepada mereka. Tapi bukan di acara-acara yang syirik dan bid'ah, bukan. Karena jaga silaturahmi tetap wajib kan. Enggak boleh putus. Gitu. Meskipun dia berbuat zalim kepada kita, enggak boleh putus kepada saudara, tetap aja kita sambung dengan cara yang baik. Nasihat tetap jalan meskipun mereka enggak mau terima nasihat kita. Dan tuduhan itu dari dulu nabi-nabi juga semua diejek, dicela, difitnah. Nabi Muhammad memecah belah persaudaraan segala macam. Biasa. Tapi kalau kita sudah jelaskan seperti itu, mereka enggak bisa jawab dengan dalil. Karena mereka enggak punya hujah. Karena enggak punya hujah itulah maka mereka melakukan apa? Ya tindakan kekerasan atau mengucilkan, memusuhi atau yang lainnya. Karena mereka enggak mampu untuk bantah hujah. Jadi kita kadang-kadang juga menyampaikan itu harus sabar, sabar. Saya pernah menyampaikan ini kepada salah seorang pemimpin organisasi di Indonesia ini, tahun 1998. Saya datang ke rumahnya dengan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdul, berdua saya datang. Orang ini udah nuduh kita salaf. Pecah belah salaf ini, akhirnya kita gerah juga gitu. Akhirnya saya berdua dengan Ustaz Abdul Hakim tahun 1998 datang ke rumah orang itu tanpa diundang, tanpa memberitahu gitu. Karena kita juga gak punya HP waktu itu dan juga belum ada kalau. Datang aja ke rumahnya, sampai sana saya mau ketemu dia, gak siap tuh untuk ketemu. Saya ada undangan, sebentar. Saya mau ngobrol sebentar. Akhirnya dikasih juga kita masuk berdua. Duduk. Saya tanya, antum ini sebagai ketua organisasi, antum menuduh kita ini salafiyin begini, dakwahnya begini segala macam. Buktinya apa? Ya bukti antum pecah belah. Di mana letak pecah belahnya? Terus sampai kita jadikan enggak ada dakwah itu yang tidak memecah belah. Nabi juga disebut pecah belah untuk memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Enggak bisa jawab dia. Akhirnya kita terakhir diusir juga. Tapi bahasanya bilang kita ada urusan segala macam. Yang penting itu sampaikan. Harus sampaikan. Bahkan sempat juga saya ngomong pada seorang, ini orang menuduh kita macam-macam, gimana kalau kita ketemu aja. Dia suruh kumpulkan ustadz-ustadznya yang ada di organisasi itu, kemudian saya berdua dengan Ustadz Hakim untuk menghadapi mereka. Dan tetap gak mau juga. Akhirnya ya sudah, sampai sekarang tuduhan tetap ada. Itulah merupakan sunnatullah, dakwah itu tetap diuji dan kita harus sabar. Yang lain silakan menanya. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum, dari Abu Abdillah yang bertanya. Ustaz mau bertanya tentang pengobatan di dalam Islam, apakah riwayat yang menyebutkan bolehnya berobat dengan air kencing unta itu sahih atau tidak Ustaz? Silakan. mati aja. Tahu mati. Ini juga enggak ada. Gimana ya suaranya? Enggak ada. Apa di sana kali? Enggak ada. Lah ini kenapa mati? Coba di sana. Makanya aku panik. Nanti kalau habis suruh minum sembuh, setelah sembuh kemudian dia murtad dari agamanya, dari agama Islam. Kemudian dia mengambil kambing. Maka Nabi suruh kejar. Setelah dikejar, kata Nabi, berikan hukum. Hukumannya secara hukum syari, orang yang merubah agamanya dihukum bunuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa merubah agamanya kamu bunuh dia. Bagaimana bunuhnya? Dia murtad. Yang kedua, dia ngambil kambing. Yang ketiga, dia bunuh pengembalanya. Hukumannya bagaimana? Nabi yang hukum. Orang yang paling adil di muka bumi itu Rasulullah SAW. Dihukum, dijemur di terik panas matahari, dicongkel matanya sampai dia mati. Karena tiga ini, murtad, bunuh pengembala, ngambil kambing. Tapi tentang obat itu tetap ada, karena nasnya sahih. Dan itu penelitian orang-orang kafir benar itu. Kencing unta dengan susunya menyembuhkan penyakit. Jadi binatang yang boleh dimakan kencingnya tidak najis. Karena dia bukan najis. Ketika dia bukan najis, ya tidak haram. Karena setiap yang najis itu mesti haram, gitu. Tidak setiap yang haram itu najis. Setiap yang najis itu haram. Enggak setiap yang haram itu najis. Jadi khamr itu haram, tapi enggak najis dia. Jadi setiap yang najis itu haram. Enggak setiap yang haram itu najis. Jadi karena itu kencing unta, itu kencing kambing, tapi kencing kambing enggak ada nas. Kalau kencing unta ada nasnya dan sahih riwayatnya. Dan itu masih dipakai pengobatan itu sampai hari ini. Gitu. Atau orang kafir pakai pengobatan itu untuk penyakit demam. Ya, yang lain silakan. Baik, Ustaz, pertanyaan dari Amr di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustaz. Banyak orang yang menganggap kalau kita menanam tanaman tertentu itu dapat mencegah sihir. Apakah anggapan ini benar atau tidak, Ustaz? Silakan. Banyak orang menganggap kalau kita menanam tanaman tertentu itu bisa mencegah sihir. Apakah anggapan ini benar, Ustaz? Kadang enggak ada keterangan. Ketika kita menanam sesuatu itu bisa mencegah, dari mana keterangannya? Enggak benar. Umpamanya dia menanam daun bidara mencegah sihir, dari mana? Enggak ada nas. Tapi daun bidara bisa dipakai untuk mengobati orang terkena sihir. Dari pengalamannya para ulama itu pakai. Dan Nabi juga pakai daun bidara ketika memandikan jenazah. Tapi kemudian kalau kita tanam itu si enggak masuk ke rumah atau enggak kena sihir, ini enggak ada nas. Sama aja seperti orang yang pasang kaligrafi gitu. Nanti setan enggak masuk. Enggak ada fi'lus salah tuh pasang kaligrafi di rumah, enggak ada. Kan banyak tuh orang pasang kaligrafi. Kalau di rumahnya ditulis bismillahirrahmanirrahim supaya setan enggak masuk. Ternyata dalam rumahnya banyak setannya. Karena ada yang enggak sholat, enggak pernah baca zikir, enggak pernah baca Quran. Gimana? Depannya baca bismillahirrahmanirrahim, tapi dalamnya setannya banyak. Jadi dipakai jimat itu enggak boleh dalam Islam. Jadi enggak ada yang seperti itu. Yang ada kita disuruh baca Al-Qur'an. Kita disuruh untuk baca zikir. Kita banyak bermunajat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan mereka. Itu insyaallah akan terhindar. Tapi menaruh sesuatu itu akan terhindar, enggak ada dalam Islam, enggak ada itu. Enggak ada. Yang lain, silakan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum sulap dalam tinjauan Islam? Bagaimana pandangan Ustadz tentang pesulap yang membongkar kedok dari perdukunan yang banyak melakukan penipuan? Silakan, Ustadz. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wa salatu wa sallam. Artinya sulap itu masuk daripada bagian sihir. Sihir itu kan bagiannya banyak, sihir itu. Ada sihir ini, ada sihir perak, ada sihir yang dia menipu mata manusia. Sihir menipu mata manusia. Bagian sihir dimasukkan para ulama. Ada di buku Dua Wir juga ada, saya sebutkan tentang masalah ini. Arti macam-macam sihir. Nanti antum lihat di Doa Wirid di halaman 466 467. Macam-macam sihir. Ada sihir mahabbah, cinta, pelet, itu macam sihir. Ada sihir yang membuat orang itu takut gitu. Atau merasa selalu dikejar, atau yang lain. Atau sihir kekuatan gaib seperti pandangan mata, pukulan jarak jauh, ilmu kebal, dan yang lain. Ini masuk kepada sihir. Sihir pandangan mata yaitu sulap, ini masuk bagiannya. Kemudian sihir yang lainnya banyak nih. Sihir yang paling besar digunakan oleh mereka yaitu membuat permusuhan dan perceraian. Saya sudah bacakan hadisnya. Bagaimana iblis itu dia senang kalau orang bisa menceraikan suami istri. Atau sihir ramalan, meramal nasib orang dan yang lainnya. Ini macam-macam sihir, termasuk sulap bagian daripada sihir. Ada juga ulama masukkan orang cinta dunia juga masuk sihir tuh. Dia terkena sihirnya dunia ini sehingga dia lupa dengan akhirat. Nah, sekarang kalau ada yang seperti itu, orang membongkar sihir, dari satu segi dia bagus, dia bisa membongkar kebohongan-kebohongan tukang sihir yang lain. Tapi dia juga harus bongkar dirinya gitu. Benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak. Kadang-kadang kita senang dia bisa bongkar orang lain, tapi kita gak tahu bahwa orang ini sesuai gak dengan syariat. Dari penampilannya, dari amalannya, segala macam. Kadang-kadang kita, kalau orang udah bongkar sesuatu, oh dianggap ini sama kayak orang bongkar maling, padahal dia juga maling juga gitu. Di Indonesia ini ada gitu. Bongkar penjahat, tapi dia juga bagian daripada penjahat. Jadi kita harus lihat secara syar'i gimana gitu. Jangan langsung dipuji dulu. Ini kan ada ustaz yang karena kebodohan, wah itu bagus tuh. Ada ini orang pakai macam-macam dah sudah. Ada dinamain macam-macam nih di Indonesia ini macam-macam sudah. Ada namanya pesulap merah, pesulap biru. Nanti bikin lagi pesulap hijau. Gitu. Jadi antum ini jangan gampang-gampang memberikan tazkiyah. Artinya rekomendasi, oh ini bagus. Dari mana antum tahu bagus? Antum sudah tahu detailnya mereka itu dan belajarnya mereka di mana, bagaimana kehidupannya mereka. Jangan berikan tazkiyah, jangan. Itu biarlah kehidupannya seperti itu, nggak apa-apa. Dia membongkar nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian nanti dia nggak percaya lagi kepada sihir. Nanti kalau nggak percaya kepada sihir, berarti masuk kepada kelompok apa? Mu'tazilah. Enggak percaya ke Mesir. Enggak ada kemasukan jin, enggak ada. Padahal secara nas ada di Quran tentang sihir. Tentang kemasukan jin ada dalam Al-Quran juga. Nah itu. Dalam hadis juga ada. Nah, dia akan mengingkari semuanya. Dan ini berbahaya. Gitu. Jadi antum jangan gampang-gampang. Ini mungkin pengaruh dari nonton kali ya. Ini pengaruh nonton nih. Nonton dari HP nonton. Ini ngerusak ini. Antum percaya pada yang begitu hukumnya haram dalam Islam. Antum enggak manfaat itu. Nonton gitu enggak manfaat. Gitu. Gimana orang sudah ngaji nonton sulap. Aduh ya Allah ya Rabbi. Berarti antum enggak ngaji, enggak punya adab antum kepada waktu antum. Dan antum melihat sesuatu yang mungkar, antum biarkan itu kemungkaran itu. Betul dia bongkar kemungkaran, apa orang itu enggak ada kemungkarannya? Ada dalam dirinya kemungkaran. Jadi antum juga hati-hati yang seperti itu. Nanti lama-lama kita percaya lagi. Oh, kalau saya pilihnya yang biru aja. Kalau saya pilihnya yang merah aja gitu. Nah, ini bahaya gitu. Dari penampilannya udah jelas enggak menurut syariat. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita jangan gampang-gampang kalau ada sesuatu orang membongkar. Ada orang yang membongkar bid'ah, membongkar syirik, bukan berarti orang itu benar. Bagaimana kita lihat dari pandangan syariat? Orang ini enggak sesuai dengan syariat atau tidak? Jadi Islam seperti itu. Bukan berarti bahwa orang yang berbuat kezaliman itu benar, tidak gitu. Karena ada juga orang yang zalim yang mendukung syariat, ada atau tidak, bukan berarti dia benar. Bahkan Nabi pernah menyebutkan tentang orang yang fajir, yang menolong agama ini, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Ini hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya nanti ada orang yang menolong agama ini dengan seorang penjahat gitu. Jadi ada orang penjahat yang menolong agama ini, ada kata Nabi SAW, tapi dia dengan kejahatannya yang dengan itu dimasuk neraka. Ada. Jadi bukan berarti ada orang seperti itu langsung kita puji, wah ini bagus nih menurut agama. Antum kalau gak ngerti diam aja udah, jangan berikan tazkiyah. Bahkan sekarang ini bukannya tazkiyah, si ustadznya foto lagi sama orang itu. Allah musta'an. Dan ini juga kalau bikin masalah baru lagi nih, masalah foto ini juga bikin banyak masalah ini. Jadi hati-hati yang seperti ini, antum jangan berikan tazkiyah, jangan antum nonton. Dan antum yang terbaik gunakan waktu untuk membaca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Dan juga kalau enggak ngerti, diam aja, tanya kepada yang ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.